Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis dari majelis ilmu, dan dipertemukan dalam kesempatan yang mulia dan di tempat yang mulia pula, masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita pada sore hari ini senantiasa dapat kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Majelis-majelis ilmu merupakan tempat dan kesempatan yang sangat berharga dalam kehidupan seorang muslim. Banyak kesempatan, banyak tempat yang kita berada padanya, namun tak seberharga kesempatan dan tempat ketika kita berada di majelis ilmu. Karena memang majelis ilmu berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya. Majelis ilmu yang dikaji di dalamnya Al-Quranul Karim, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bimbingan Salafus Shalih, merupakan majlis yang membuahkan al-amal al-salih, membuahkan tazkiyatun nufus, dan dapat memberikan perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tarhib, memberikan dorongan, hasungan kepada umatnya agar menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan beliau menegaskan bahwa upaya seorang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu dapat memudahkan dia untuk menuju jannatullah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi 'ilman, yang dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, niscaya Allah akan memudahkan baginya dengan menuntut ilmu tersebut jalan untuk menuju al-jannah. Oleh karena itu, jadikanlah menuntut ilmu bagian terpenting dalam kehidupan kita. Jadikanlah duduk di majlis ilmu merupakan kebutuhan dalam hidup kita, bukan sesuatu yang sifatnya sekunder, tetapi sesuatu yang sifatnya primer. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari majlis-majlis ilmu muncul orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa beramal dengan ilmu tersebut, untuk bisa mendakwahkan ilmu tersebut dan membela agama ini dari musuh-musuhnya, membela agama ini dari orang-orang yang berusaha untuk menebarkan syubhat dan penyimpangan di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu, sekali lagi dalam mukadimah pada kajian sore hari ini, saya mengingatkan diri saya dan juga untuk sekalian untuk benar-benar memperhatikan talabul ilmi kita dan memperhatikan kualitas kita di dalam talabul ilmi. Adapun materi yang insyaAllah akan kita pelajari pada sore hari ini, bagaimana yang disampaikan kepada saya, materinya adalah seputar pendidikan anak. Kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini sulit untuk dipisahkan dari anak-anak. Karena secara sunnatullah, seorang sebelum menjadi tumbuh dewasa akan melalui proses sebagai seorang anak. Dan ketika seseorang tumbuh dewasa, menikah, membangun rumah tangga, kemudian diberi karunia anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun tidak lepas dari anak yang merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu terkait dengan pendidikan anak, tarbiyatul aulad, merupakan ilmu yang penting untuk kita ketahui agar kita terbimbing di dalam mendidik anak-anak kita, di dalam menerbiah anak-anak kita. Karena di dalam kita mengamalkan dinullah subhanahu wa ta'ala mencakup seluruh aspek kehidupan ini, di dalam kita berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencakup seluruh aspek dalam kehidupan ini, tidak sebatas dalam permasalahan akidah dan al-wala wal-bara, sikap terhadap ahlul bidah. Akan tetapi kita harus berpegang teguh dengan manhaj salafus salih dalam aspek kehidupan yang lainnya, dalam permasalahan ibadah, dalam permasalahan akhlak, dalam permasalahan muamalah, dan juga termasuk dalam permasalahan tarbiyah anak-anak kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim, Zat yang maha bijaksana, telah menentukan hak dan kewajiban sebagaimana orang tua mempunyai hak untuk diberikan bakti kepadanya, birrul walidain, maka orang tua juga mempunyai kewajiban terkait dengan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, dalam hal ini adalah istri dan anak-anaknya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, bentengilah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, nara, dari Allah. Ayat yang mulia ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman untuk benar-benar waspada dalam kehidupan. Jangan sampai masuk ke dalam an-nar, demikian pula jangan sampai istri dan anaknya masuk ke dalam an-nar. Sehingga Allah tegaskan, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian, bentengilah diri kalian dan keluarga kalian dari anak. Maka ayat ini merupakan dasar yang menunjukkan bahwa istri dan anak-anak mempunyai hak yang harus dipenuhi, yang harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga. Suami bagi sang istri dan ayah bagi anak-anaknya. Hak yang harus dipenuhi itu adalah wilayatuhum dengan menjaga mereka, membentengi mereka dari azab api neraka. Dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan tentang mas'uliyah, tanggung jawab kepala rumah tangga, tentang orang-orang yang dipimpinnya. Seorang ayah bertanggungjawab atas anak-anaknya dan juga bertanggungjawab atas istrinya. Nah, di dalam upaya membentengi dan menjaga istri dan anak-anak dari azab an-nar, tidak ada metode yang lebih utama, jalan yang lebih benar daripada jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Daripada metode yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan diamalkan oleh Salafun Salih. Dari sini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, betapa berat sesungguhnya tanggung jawab seorang ayah. Terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, anak dan istri, dan juga mungkin seorang ayah muwaffaq mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membina anak-anaknya, tidak menempuh jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dari sini mengingatkan kita akan pentingnya ilmu, pentingnya seorang ayah berbekal ilmu dalam perjalanan hidupnya, termasuk di dalam mentarbiyah mendidik anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwijanihi aw yunassiranihi aw yunajjisani." Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, masih bersih. Maka kedua orang tuanya mempunyai peran di dalam menjadikannya sebagai seorang Yahudi, atau menjadikannya sebagai seorang Nasrani, atau menjadikannya sebagai seorang Majus. Dari sini, peran orang tua sangat besar di dalam perjalanan hidup anak-anaknya. Orang tua mempunyai peran yang sangat besar bagi keberhasilan anak-anaknya. Sekali lagi mengingatkan kita bahwa setiap orang tua berkewajiban untuk talabul ilmi, karena besar sekali pengaruh kedua orang tua, terkhusus ayah, terhadap perjalanan anak-anaknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan kita bahwa betapa banyak orang tua yang mengira telah membahagiakan anaknya, memberikan segala sesuatu yang diinginkan dan diminta oleh anaknya dengan prasangka, dengan perhitungan bahwa itulah upaya untuk menyenangkan dan membahagiakan anaknya. Namun ternyata apa yang ia lakukan itu justru mengantarkan anak-anaknya ke dalam kebinasaan. Di sini terdapat pelajaran penting bahwa sekali lagi orang tua harus benar-benar mempelajari al-ilmu syar'i sehingga dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan sesuatu yang diinginkan dan diminta oleh anaknya yang sekiranya memang sesuatu itu dapat membantu dia untuk istiqamah dan mencegah diri untuk meluluskan keinginan dan kemauan si anak ketika dirasa sesuatu itu dapat mengantarkannya ke dalam kebinasaan. Berapa banyak orang tua yang memperhatikan anak-anaknya dari sisi fisiknya, bingung ketika anaknya terkena sakit tertentu, sakit kulitkah, sakit dalam, atau sakit-sakit yang lainnya, orang tua mudah merespon untuk berusaha memberikan pengobatan kepada anaknya agar cepat sembuh. Namun berapa banyak orang tua yang lambat untuk merespon ketika anaknya berpenyakit, dalam hal ini adalah kalbunya. Justru orang tua terlena dan mendukung secara tidak langsung agar anak ini terus berada dalam sakitnya sehingga penyakitnya kronis dan membinasakannya. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap orang tua harus ekstra hati-hati di dalam menjaga anaknya. Harus berusaha memberikan perlindungan-perlindungan, pembentengan-pembentengan terhadap anak-anaknya agar selamat dari hal-hal yang dapat menyeret mereka ke dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang tua berkewajiban untuk memberikan tarbiyah thayyibah, tarbiyah hasanah kepada anak-anaknya. Memberikan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan syar'i kepada anak-anaknya. Di samping penjagaan harus dilakukan dari hal-hal yang dapat merusak mereka, maka tidak salah pentingnya memberikan bimbingan, arahan kepada mereka untuk mempunyai dasar dan landasan di dalam mengarungi kehidupannya. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT menyebutkan kisah Luqman Al-Hakim sebagaimana di dalam surat Luqman ketika memberikan bimbingan kepada putranya. Dan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman ini merupakan garis besar di dalam memberikan pendidikan dan bimbingan terhadap anak-anak kita. Yang pertama yang dibimbingkan dan diarahkan terhadap si anak adalah permasalahan tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Jangan kamu berbuat syirik. Karena sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Sejak ini kita semua harus memperingatkan anak-anak kita dari asyirik. Dan menanamkan pada kalbu-kalbu mereka at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah SWT satu-satunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat terhadap sahabat Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil. Ditanamkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas nilai-nilai kehidupan yang berharga, termasuk dalam hal ini adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Ya gulam, ihfadillaha yihfad, ihfadillaha tujidru tujahid. Wahai anak kecil, jagalah Allah, jagalah syariat-syariat Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah syariat-syariat Allah, pasti Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada. Ditanamkan nilai-nilai tauhid sejak masih muda belia. Jadi inilah yang semestinya senantiasa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kita kenalkan kepada anak-anak kita nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kenalkan kepada anak-anak kita rububiyyatullah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenalkan, kita tekankan kepada mereka uluhiyyatullah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadah. Kemudian diberikan bimbingan untuk birrul walidain. Penting untuk diberikan bimbingan, arahan, wawasan kepada anak-anak kita walaupun dia masih kecil tentang kedudukan orang tuanya, abi dan uminya. Ditanamkan kepada anak-anak bahwa abi dan umi benar-benar menyayangi mereka. Adi dan Umi berusaha untuk memberikan segala yang dimiliki dan dimampui untuk membahagiakan mereka. Dikenalkan bagaimana dahulu si Umi melahirkan dalam keadaan susah payah. Sebelumnya, ketika hamil semakin berlalu bulan, semakin berat. Kemudian melahirkan. Dikenalkan kepada mereka hak-hak orang tua, sopan santun dan adab kepada kedua orang tua. Ini permasalahan penting yang sejak kecil harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Dan itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Luqman, setelah menyebutkan tentang permasalahan syirik dan kewajiban untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan kepada anak-anak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segala-galanya. Adi, Umi adalah manusia yang terkadang jatuh dalam kesalahan. Maka dari itu, jika sekiranya Abi atau Umi melakukan kesalahan, kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, jangan ditiru. Ketika Abi dan Umi memerintahkan kepada sesuatu yang tidak baik, maka jangan ditaati. Tapi tetap kamu harus menjaga kata-kata, bertutur katalah yang baik di dalam menyampaikan kepada kedua orang tua. Bergaulah dengan keduanya dengan pergaulan yang baik. Sejak kecil penting untuk kita tanamkan hal ini kepada anak-anak kita. Dengan harapan anak-anak kita ini juga sebagai anak-anak yang dapat mengingatkan kita ketika kita terjatuh dalam kesalahan. Tidak kemudian menjadi anak-anak yang membela mati-matian apa yang kita lakukan, baik benar ataupun salah. Tidak. Kita tidak ingin anak kita menjadi anak yang seperti itu. Benar salah yang penting menjaga orang tua. Tidak. Tetapi kita ingin anak-anak yang betul-betul menilai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ketika kita salah, ketika kita terjatuh dalam kemungkaran, maka anak kita mengingatkan dengan cara yang baik. Dan tentu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Ketika orang tua bertutur kata yang jelek kepada anak-anaknya, suka mengucapkan kata-kata yang tidak pantasnya diucapkan, kata-kata yang jauh dari kasih sayang, mengumbar kemarahan dengan kata-kata yang kasar, maka demikian pula anak kita akan dengan cepat merekam lalu meniru apa yang kita terjaga. Dia akan melakukan itu kepada anak, kepada adik-adiknya ataupun kepada kawan-kawannya. Oleh karena itu, dalam topik ini, kita selaku orang tua harus berupaya menjadi teladan bagi anak-anak kita. Berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang penting untuk ditanamkan kepada anak-anak kita adalah muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Luqman al-Hakim menanamkan muraqabatullah kepada anaknya. Apa maksud dari muraqabatullah? Maksudnya adalah bahwa kamu, Abi, Umi, semuanya ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekecil apapun yang kita kerjakan atau kita ucapkan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang tersimpan dalam dada-dada kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak yang sejak kecil terbimbing untuk muraqabatullah, apabila dia terus istiqamah di atas ini, akan dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi anak yang saleh. Untuk menjadi seorang anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, Luqman mengingatkan anaknya untuk menegakkan salat. Ya bunayya aqimish shalah, tegakkanlah salat. Sejak kecil, anak-anak kita hendaknya dibiasakan untuk mengerjakan salat. Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar anak-anak diperintah untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Perintah. Usia di bawah itu tingkatannya di bawah perintah. Adapun usia 7 tahun diperintah untuk sholat. Walaupun belum balik, belum memasuki fase taklif, syarat belum wajib bagi dia. Tetapi Rasul memberikan bimbingan supaya diperintahkan mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Ketika usia 10 tahun, lebih ditegaskan lagi. Untuk dipukul ketika mempermainkan urusan sholat. Berapa banyak orang tua yang lalai dalam permasalahan ini, kurang memperhatikan permasalahan sholat anaknya, dan tentu permasalahan ini tidak sebatas orang tua merintah anaknya sholat begitu saja. Orang tua, abinya khususnya, sang ayah juga memberikan teladan dan mengawal si anak ketika berada di masjid. Jangan sampai anaknya menjadi sumber kegaduhan di masjid. Karena masjid bukan tempat main-main. Kadang-kadang orang tua kurang memperhatikan permasalahan ini. Anaknya ribut, anaknya membuat jatuh di masjid. Ketika sholat, ketika taklim, dia yang mematung seakan-akan bukan anaknya. Padahal di bawah tanggung jawabnya. Maka dari itu, orang tua di samping memerintahkan anaknya untuk sholat ke masjid, dia pun memberikan teladan dan mengontrol anak itu ketika berada di masjid. Dibimbing dan diajari untuk berakhlak ketika di masjid. apa yang seharusnya dilakukan ketika di masjid? Bagaimana doa masuk masjid? Ketika tiba di masjid, apa yang dilakukan? Orang tua terus hendaknya memberikan bimbingan-bimbingan tarbiyah kepada anaknya. Demikian pula anak wanita, anak perempuan di rumah, terus diarahkan, dibimbing untuk mengerjakan sholat. Walaupun sholat mereka di rumah tentunya, diarahkan, dibimbing untuk memperhatikan permasalahan sholat. Berikutnya, ya bunayya aqimus shalah wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ketika si anak mulai tumbuh, jangan lupa orang tua untuk menanamkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Karena hal ini adalah sesuatu yang sangat mahal, yang akan dapat membentuk kepribadian seorang. Bukan berarti kemudian kita mengajari anak kita untuk berani menyanggah, memprotes apa yang sekiranya tidak benar, tanpa akhlak, dan tidak seperti itu yang dimaukan. Tetapi kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk mempunyai jiwa ingkarul munkar dan mengajak kepada kebaikan. Apabila mental ini tertanam pada anak-anak kita, maka akan tumbuh syajaah, keberanian pada pribadi-pribadi mereka. Karena dalam syariat ini, ukuran syajaah, keberanian bukanlah dihitung dengan kekuatan di dalam berkelahi. Bukanlah takarannya si anak tidak takut dengan orang yang mengganggunya. Akan tetapi yang dijadikan sebagai patokan dalam permasalahan ini adalah keberanian dia untuk berada di atas tahap. Bertahan di atas al-haq, menyampaikan al-haq, berani menyatakan yang batil itu batil, tentunya dengan landasan akhlak dan adab. Kadang-kadang seorang tangga anaknya pemberani. Beraninya kalau berani berkelahi. Paling berani di kelasnya bangga. Bukan itu ukurannya. Karena ketika terjun di medan dakwah, belum tentu yang berani berkelahi itu berani menghadapi permasalahan di medan dakwah. Alimam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau secara fisik adalah seorang yang kurus. Bukan seorang yang berfisik, mempunyai fisik yang kekar, bukan. Tetapi ketika muncul fitnah khalqul Quran, beliau sebagai orang yang terdepan dalam permasalahan ini mempertahankan al-haq dan istiqamah di atas. Walaupun dicambuk dengan cambukan yang luar biasa, dipenjara dan disiksa, tetap berada di atas al-haq. Inilah syajaah. inilah syajarah. Berapa banyak orang-orang yang mempunyai fisik yang besar, kemampuan bela diri yang tidak diragukan lagi ketika berkaitan dengan permasalahan dakwah, mudah untuk berbolak-balik. Disinilah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya mendidik anak-anak kita sejak kecil asy-syaja'ah. Dan sekali lagi, pengertian asy-syaja'ah, keberanian itu bukanlah keberanian dalam berkelahi, akan tetapi keberanian di dalam bertahan di atas al-haq, mempertahankan al-haq, menyatakan yang batil itu batil, yang hak itu hak, dalam koridor al-akhlaq al-karimah. Kemudian setelah itu, bimbingan untuk bersabar. Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas segala apa yang menimpamu. Siapa saja dan di mana saja dan kapan saja, ketika seseorang berada di atas al-haq, apalagi naik tingkatannya berani melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan koridor-koridor syar'i, berani mengingatkan yang salah dengan cara yang baik, mengajak kepada kebaikan, pasti akan ada musuh-musuh yang tidak senang dengannya. Dan itu konsekuensi siapapun orangnya, semulia apapun akhlaknya, pasti akan ada yang memusuhi. Para anbiya wa rusul, mereka adalah manusia-manusia pilihan. Orang-orang yang paling bagus, yang paling baik di masanya, dalam hal aqidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah, dalam hal menyampaikan apa yang harus disampaikan dari dakwah. Tetapi mendapatkan permusuhan dan perlawanan dari kaumnya. Bahkan Rasulullah SAW, afdhalul anbiya'i wal mursalin, dia lepas dari itu. Ya Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sungguh engkau berada di atas akhlak yang agung. Ya Allah nyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang terbaik bagi kalian. Dimusuhi oleh kaumnya, sehingga bukanlah ukuran ketika ternyata mendapatkan permusuhan, dihina, dicela, kemudian salah dalam dakwahnya, belum tentu. Dan itu adalah konsekuensi dari dakwah. Konsekuensi orang yang istiqamah akan mendapatkan permusuhan, perlawanan, bahkan kita lebih baik. Maka kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk bersabar terhadap apa yang menimpa. Diingatkan untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama hamba-hambanya yang berada di atas al-haq. Allah bersama hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti jalannya. Kemudian yang berikutnya ditanamkan kepada anak-anak kita untuk tidak bersifat dan bersikap sombong. Wala tusahir hajjaka lindas, ولا تمشي في الأرض مرحا. Janganlah kamu tampakkan dirimu kepada manusia. Maksudnya adalah tampil dengan penuh kesombongan dan kesombongan. Dan jangan berjalan dengan jalannya orang-orang yang sombong. Didik anak kita untuk tidak mempunyai sifat sombong dan tidak bersikap sombong terhadap kawan-kawannya, terhadap saudara-saudaranya. Karena apabila watak, apabila suatu amalan menjadi terbiasa pada anak-anak kita dan terus dia berada di atasnya hingga tumbuh dewasa, akan menjadi watak dan karakter bagi dia. Maka sangat berbahaya. Sehingga sejak ini kita harus tanamkan ini kepada anak-anak kita untuk menjauhi sifat sombong dan sikap sombong. Berusaha belajar menghargai orang. Dan menghargai kebenaran. Karena kita berkata-kata wawamtillah, menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Ketika kamu salah, kemudian ada yang mengingatkan kamu, jangan sombong untuk menerima apa yang dia ingat. Ketika ada orang yang mungkin secara tingkatan di bawahmu, jangan kau ingatkan. Hati-hati dari sifat sombong dan sikap sombong. Sifat lebih cenderung ada pada kalbu, sikap lebih cenderung pada praktek, baik dipraktekkan oleh lisan ataupun oleh perbuatan. Dan yang berikutnya, membimbing anak-anak kita agar tawadhu, agar tawadhu, rendah hati. Serta bertutur kata yang baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin jelasan dari apa yang dikandung oleh beberapa ayat dari surah Luqman terkait bimbingan dan arahan Luqman al-Hakim kepada putranya. Dan kita yakin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah ini di dalam Al-Qur'an, dialog antara Luqman dengan putranya tidaklah sekadar kisah atau dialog, akan tetapi lebih dari itu terdapat unsur untuk meneladani apa yang dikandung dalam kisah tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya permasalahan pendidikan anak ini permasalahan yang besar dan banyak cabang-cabangnya. Namun setidaknya kita mempunyai gambaran bahwa ketika kita sebagai orang tua, maka mempunyai tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait pendidikan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, bahwa peran orang tua untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang saleh sangatlah besar. Sebaliknya, peran orang tua untuk mengantarkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh lawan dari saleh, anak-anak yang tidak baik juga besar. Maka hendaknya kita menjadi jenis yang pertama dan tidak menjadi jenis yang kedua. Kemudian yang berikutnya, tidaknya kita bisa mengambil pelajaran berharga dari dialog Luqman dengan putranya untuk kita jadikan sebagai bekal di dalam kita membimbing dan mengarahkan anak-anak. Barang siapa yang mengambil bimbingan dari Allah dan Rasulnya, maka ia akan menjadi seorang yang muwaffaq, yang mendapatkan taufik untuk bisa menjadi ayah yang baik dan mempunyai anak-anak yang saleh dan salihah. Ketika seorang anak menjadi anak yang saleh dan salihah, maka tentu jasa orang tua sangatlah besar. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan jasa dan upaya yang telah dilakukan oleh orang tua tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, "Idza matat adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yantafi'u bihi aw waladun shalihun yad'u lahu." Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya. Karena dia sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ketika tidak beramal, tentu tidak ada pahala. Tetapi ada tiga hal yang pahalanya masih bisa didapat oleh seseorang walaupun dia telah meninggal dunia, walaupun dia sudah tidak beramal, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Yang pertama, sedekah jariyah. Dia memberikan sedekah. Yang sedekah itu terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin, masjid atau yang semisalnya, selalu digunakan untuk salat dan kepentingan-kepentingan mulia lainnya, terus mengalir pahalanya. Jariyah, yakni mengalir, pahalanya mengalir kepadanya, walaupun dia telah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Seorang mudarris, seorang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada muridnya, kepada saudaranya, kepada siapa saja, dan ilmu itu diamalkan, akan mendapatkan pahala dari itu. Ketiga, terus dijadikan sebagai amalan, pahalanya akan mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Yang ketiga, dan ini adalah syahidnya, au waladin salih yad'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Si ayah, si ibu telah meninggal, maka doa anak yang saleh bermanfaat untuk ayah dan ibunya. Dan tentu orang seorang anak menjadi saleh pada keumumannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lepas dari peran orang tua. Tidak lepas dari peran orang tua. Orang tua, dalam hal ini orang tua kandung, dan ini pada umumnya, dan orang tua sulaiman, yaitu para ustadznya. Tidak jarang para ulama menyebutkan bahwa bagaimana seorang itu punya nasab kepada ayahnya, dalam hal ilmu juga punya nasab kepada gurunya. sehingga hati-hati di dalam memilih guru, karena ilmu itu punya nasab. Ketika nasabnya gurunya tidak baik, nasab ilmunya tidak baik, maka hati-hati di dalam memilih guru ketika mempelajari agama ini. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun hal-hal lain terkait dengan terbiar anak-anak mungkin bisa dibahas dalam kesempatan yang lain oleh asatidz Abdul di Makassar ini ataupun asatidz yang ada di Jogja. Dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan juga kepada antum sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan barokahnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh